السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوم مسلمين وقوم مسلمات رحمكم الله، para pemirsa televisi Raja dimanapun Anda berada, demikian pula para pendengar radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih menjelaskan insya Allah Ta'ala hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan hidup, pola hidup zuhud. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. حديث رواية إمام الترمذي، dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, itu baik sanadnya. Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun, tahuilah bahwasanya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, demikian pula apa yang ada di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah ta'ala, kecuali berzikir kepada Allah ta'ala. Wa ma walah, dan setiap amal yang berkaitan dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'alliman, dan yang dikecualikan yaitu seorang alim dan seorang yang menuntut ilmu, seorang belajar ilmu, yaitu ilmu agama. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna dunya mal'unatun. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya dunia ini mal'unah, dunia ini terlaknat, yaitu kullu ma yashghalu 'anillahi ta'ala wa yub'idu 'anhu, setiap sesuatu yang menjadikan seorang lalai dari mengingat Allah, yang menjadikan seorang sibuk dari beribadah kepada Allah ta'ala dan menjauhkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap amal, setiap perbuatan, setiap permainan, setiap apa saja yang menjadikan seorang hamba meninggalkan berzikir pada Allah, meninggalkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, atau hal-hal yang menjadikan dia bermaksiat pada Allah ta'ala di dunia ini, maka semua itu terlaknat, menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini akan terlaknat. Maka apa yang ada di dunia ini yang menyibukkan diri seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari berzikir padanya, dari melaksanakan kewajiban, bahkan justru hal-hal tersebut menjerumuskan kepada keburukan, ini adalah terlaknat. Ini adalah terlaknat. Kecuali illa zikrallahi wa ma wala, illa zikrallahi ta'ala, kecuali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang menjadikan seorang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang tidak terlaknat. Wa ma wala, atau yang juga serupa dengan amal itu yang menjadikan seorang tidak lari dari Allah, maka amal itu tidak terlaknat, perbuatan itu tidak terlaknat dari dunia ini. Wa aliman wa muta'alliman, demikian pula seorang yang alim, tentu alim yang mengajarkan ilmu, alim yang mengajarkan agama, alim yang mengajarkan manusia untuk takut pada Allah, alim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang tidak terlaknat. Demikian pula muta'alliman wa muta'alliman, dan seorang yang belajar, seorang yang menuntut ilmu, seorang yang dia berupaya untuk mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu dia mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara benar. Yang dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu itu dia berzikir kepada Allah. Dengan ilmu itu dia memberi manfaat kepada manusia yang banyak. Itulah yang tidak terlaknat. Dan ini menunjukkan keutamaan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Karena berzikir adalah amal yang mulia dan amal yang mudah. Tidak ada ibadah lebih mudah dari zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan zikir itu sangat banyak. Ya. Penyebab-penyebab yang mengingatkan manusia kepada Allah dan menjadikan dia berzikir pada Allah, hanya itu yang tidak terlaknat di dunia ini. Adapun yang lainnya terlaknat. Demikian pula orang yang berilmu, ini menunjukkan keutamaan seorang alim, alim rabbani, alim yang punya ilmu, diamalkan dengan ilmunya, diajarkan ilmunya kepada orang lain, dan dia bersabar dalam mengajarkan ilmunya, dia bersabar dalam kehidupan dunia ini. Ya. Seorang alim yang demikian, itu yang tidak terlaknat, yang termasuk dalam pengecualian. Jadi ini menunjukkan keutamaan para ulama, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mengajak manusia kepada Allah, ulama-ulama yang menjadikan manusia takut pada Allah, bertakwa pada Allah. Itu yang tidak dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak terlaknat. Atau seorang muta'allim, ini menunjukkan juga keutamaan orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang tidak seenaknya dia beribadah pada Allah semaunya. Tetapi ada ajarannya, ada tuntunannya. Yang kita telah diajarkan oleh Allah dan melalui Rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ikuti cara tersebut. Tidak setiap orang seenaknya berbuat ibadah semaunya, membuat cara-cara tersendiri dari kepalanya, atau dari hawa nafsunya, atau dari bisik-bisikan syaitan, ya, membuat cara tertentu untuk beribadah pada Allah, tidak. Karena cara beribadah pada Allah Ta'ala telah disampaikan dan diajarkan oleh manusia yang termulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memberikan kepada beliau amanah. Amanah risalah Allah. Untuk mengajarkan kepada manusia. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muta'allim. Seorang menuntut ilmu. Ilmu yang benar. Ilmu yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang tidak terlaknat. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan. Talibul ilim. Orang yang menuntut ilmu, itu ilmu agama, yang dengannya dia dan mudah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju ke surga. Ya? Yang mana seorang yang menuntut ilmu menunjukkan Allah mengendaki kebaikan baginya. Ya? Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, tiga pengecualian di sini, ini menunjukkan keutamaan ketiga hal tersebut. Jadi yang tidak terlaknat, yaitu memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, ya, dia termasuk dikecualikan. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, para ulama yang mengajarkan ilmu, ini menunjukkan keutamaan hal-hal tersebut. Nah, di dalam hadis ini sebenarnya dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya, ya, melaknat segala sesuatu yang melalaikan manusia dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tolaya makna hal-hal yang menjadikan seorang hamba terlena dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dia lupa kepada Allah. Dia lalai dari beribadah pada Allah. Sehingga menyebabkan dia bergelimang dalam dunia. Tidak mengingat akan akhiratnya. Ini adalah hal-hal yang terlaknat. Hal-hal yang terlaknat. Kalau menjadikan dia itu lalai dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa apa-apa yang ada di dunia ini adalah permainan. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ibun. Permainan dan senda gurau. Yang menjadikan seorang lalai dari milik Allah. Ya, orang-orang yang memahami dunia ini. Dan fungsi dunia ini itu yang selamat. Itulah yang selamat. Karena mereka mengetahui bahwa dunia ini benar-benar sebagai jembatan yang menjembatani mereka menuju Allah dan keridhaannya. Maka mereka manfaatkan dunia ini dan sebaik-baiknya. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang selamat. Ya, dari laknat. Selamat dari bahaya dunia ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia di dalam menuntut ilmu ada dua golongan. Ada alim dan ada muta'alim. Ada orang yang memberikan pengajaran, yaitu guru. Ada orang yang menerima ilmu itu, yaitu murid. Ya. Al-alim wal-muta'alim. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pembelajaran. Dalam dunia menuntut ilmu. Itu harus ada gurunya dan ada yang diajari. Ya. Dan juga pelajaran yang diberikan kepada yang diajarkan. Kepada orang yang diajarkan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa bahkan dalam teori pendidikan mengatakan bahwa proses belajar-mengajar itu unsurnya terbesar ada tiga. Yang pertama adalah seorang muallim, seorang guru. Yang kedua adalah muta'allim, yaitu orang yang belajar ilmu. Yang ketiga adalah materi yang diajarkan kepada murid tersebut. Nah, guru ini atau seorang alim, dia sebagai perantara antara orang yang belajar ilmu dan ilmu itu. Dia menyampaikan ilmu kepada orang yang mempelajari ilmu. Ya, jadi guru sebagai perantara, dia yang membimbing, dia yang mengarahkan, ya, dia yang memberikan tugas kepada yang dia ajarkan, ya, kepada orang yang dia ajarkan. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu serta orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Dan ilmu ada kaitan dengan zikrullah. Tidaklah seorang belajar ilmu entah itu ilmu tafsir atau ilmu hadis atau ilmu yang lainnya dari ilmu agama ini, melainkan dia memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Jalla Jalaluh, qala Allah Jalla wa'ala. Mengagungkan Allah. Ya. Dan dia membawakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka dia selalu berzikir. Ya, bahkan orang menuntut ilmu itu dan mengajarkan ilmu, mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan yang menyebabkan seorang hamba banyak berzikir pada Allah, ini adalah ilmu yang sesuatu yang bermanfaat yang tidak terlaknat dari dunia ini. Kemudian juga hadis ini tentu mendorong seorang untuk belajar, ya. Kita hidup di zaman bukan zaman dahulu, ya, yang mana manusia beragama hanya ikut-ikutan, ya. Zaman dahulu, ya, itu orang beragama menjalankan agama ikut-ikutan, tergantung gurunya, tergantung ustadznya, tergantung kiainya, apa yang diajarkan ia, sami'na wa ata'na, salah atau benar ikuti. Sekarang tidak, bukan eranya, bukan zamannya, ya. Dunia telah berubah, ya. Maka janganlah seorang kemudian terlena, ya, dengan taklid buta, ya, taklid buta. Bacalah, bertanyalah, lihatlah, ya. Maka dari itu pola fikir kita kaum muslimin harus berubah dan harus kita merubahnya. Kalau dulu kita beragama tanpa bertanya tentang apa dalilnya, pokoknya apa yang dikatakan oleh gurunya. Kalau sekarang tidak, ketika seorang guru memberikan fatwa atau mengajarkan suatu amalan, tanyakanlah apa ada dasarnya, apa ada dalilnya, dari mana sumbernya, apa ada ulama mengamalkannya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian seorang dia hidup di atas cahaya, cahaya ilmu, cahaya dalil, ya, itu yang benar, ya, itu yang tepat. Dan semua itu tentu berdasarkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah taufik agar kita diberikan petunjuk oleh Allah azza wa jalla kepada jalan yang benar, ya, dan untuk meninggalkan jalan yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini orang yang tidak mau belajar, dia akan tertinggal. Orang itu belajarlah. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, ilmu agama, dia akan ditinggal. Ditinggalkan bahkan oleh muridnya. Karena ternyata gurunya mengajarkan tidak benar. Gurunya mengajarkan yang menyimpang dari jalan yang benar. Gurunya mengajarkan hal yang merupakan kesesatan misalnya. Ya. Sehingga seorang dituntut pada zaman kita ini, bahkan sebetulnya sejak lama, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk bertanya, tinggalkan pola-pola hidup dulu, pola-pola hidup yang lalu, ya, yang beragama dan bertaklid. Apa kata ya guru saya, apa kata ustadz saya, tidak. Sekarang ini bertanya, membaca, mencari, menuntut ilmu itu, ya, kemudian kita perbaiki niat-niat kita, perbaiki amal-amal kita, dan kita kemudian menyerahkan kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu al-bai'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kalian, ya, menjadikan atau mengambil al-bai'ah. Para ulama menyebutkan al-bai'ah itu yaitu pekerjaan-pekerjaan, ya, yakni yang menyembuhkan seorang dari dunia ini, ya. Fatarghabu fid dunya, karena kalau kalian mengambil ini, kalian akan cinta kepada dunia. Disebutkan oleh para ulama al-bai'ah al-aqar. Al-aqar itu berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan perkebunan, pertanian, dan seterusnya. Ya. Nah, yang dimaksud oleh hadis ini, dan kita harus memahami tentang hadis ini, bahwa pekerjaan-pekerjaan itu kalau berlebihan dan menyebabkan seorang lupa kepada Allah, ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Ada orang mempunyai banyak pabrik, banyak perusahaan, dan semua yang dimiliki itu menjadikan dia lalai dari melihat Allah, menjadikan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Maka ini kata Nabi SAW, la tattakhidhu adzai'ata, jangan kalian mengambilnya, ya, jangan kalian berprofesi dengan profesi itu. Kenapa? Fatarghabu fid dunya, nanti ya kalian akan cinta kepada dunia. Jadi harus didudukkan hadis ini pada tempatnya. Tidak semua, ya, pekerjaan itu ditinggalkan, ya, karena juga kaum muslimin memerlukan produksi, memerlukan pertanian, ya, memerlukan hal-hal yang mereka butuhkan, ya. Tetapi seorang lebih tahu tentang dirinya kalau dia mengambil suatu pekerjaan itu menjadikan dia lalai dari melihat Allah, menjadikan dia makan yang haram, menjadikan dia meninggalkan kewajiban, maka sebaiknya dia tidak bekerja dan pekerjaan tersebut. Karena ini akan menjadikan dia justru semakin cinta pada dunia, semakin mencintai dunia. Ya. Padahal dunia ini sesuatu yang akan ditinggalkannya. Dunia sesuatu yang akan ditinggalkannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan dunia adalah sebagai jifah, bangkai. Ya. Dunia ibarat bangkai. Yang mendekati bangkai itu hanyalah anjing-anjing, ya, yang kelaparan. Ada pun orang berakal sehat, dia tidak akan mendekati bangkai itu, karena bangkai itu berbau, mangga itu mengandung racun, ya, bahkan bisa mematikannya. Ya, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Syafi'i, dunia ini, ya, hanyalah merupakan bantai agar manusia tidak tergiur dengan dunia ini, tidak tertipu dengan dunia ini. Dunia silakan diambil, tetapi untuk membawa dia kepada ridha Allah, membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimanapun manusia, ya, di dunia ini memerlukan kebutuhan-kebutuhannya berupa harta, tapi tidak boleh melalaikan dia dari mengingat Allah, dan akan dibahas pada hadis yang berikutnya, hadis yang akan datang. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Abdullah bin Umar radhiyallahu ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu maqal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kami, yakni rumah kami, wa nahnu nu'aliju khussan lana, sementara ketika itu kami sedang memperbaiki keadaan rumah yang hampir roboh, hampir ambruk, kami sedang memperbaikinya, kata Abdullah bin Amr bin As. Faqal ma hadha, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa sih ini yang kalian kerjakan? Ya, faqulna qadwaha, kami katakan ya Rasulullah, yang di rumah kami ini hampir jatuh, sudah sangat kondisi dalam keadaan lemah rumah ini, ya, karena sudah lama terbuatnya sehingga mereka memperbaikinya. Lalu fana'nu nuslihuhu, faqadwaha fana'nu nuslihuhu, ya Rasulullah, bangunan ini sudah bangunan tua, ya, ini rumah terbuat dari kayu, sehingga kami memperbaikinya karena sudah rapuh. Faqal ma ara al-amra illa ajala min dhalik, kata Nabi SAW, tidaklah aku melihat, ya, perkara ini kecuali lebih cepat dari apa yang kalian bangun ini. Nah, ini adalah nasihat dari Nabi SAW kepada manusia, kepada sahabat beliau, terutama umatnya, agar jangan terlalaikan oleh dunia dan keindahan-keindahan dunia. Dan tentu hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang memperbaiki rumahnya, ya, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok di dunia ini. Ya, dia tinggal di rumahnya, kalau dia mempunyai rumah, dia menjaga, merawatnya. Tapi semua ini tidak boleh melalaikan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemimpin, dan itu seyogianya yang dilakukan oleh seorang pemimpin, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan melihat keadaan umatnya, keadaan para sahabatnya, keadaan rakyatnya. Ya, jadi kewajiban pemimpin itu mereka juga untuk melihat keadaan rakyat mereka, melihat keadaan, ya, rakyat, memeriksa untuk ikut membantu rakyatnya. Ya, ini sikap dan perilaku pemimpin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya duduk di rumah beliau, dan beliau juga ada saat-saatnya beliau untuk memantau keadaan rakyatnya, keadaan umatnya, keadaan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cepatnya dunia ini berlalu. Dan ini tentu bisa dirasakan, ya, selama kita masih mengalami kematian di dunia ini, maka dunia ini artinya pendek umurnya. Apa yang dikumpulkan, apa yang diupayakan, ternyata akan ditinggalkan oleh seorang. Seorang bangun rumah, terkadang dia membangun rumah, dia belum sempat menempati rumah itu, Dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma aral amra illa ajala min dalika. Aku tidak melihat perkara ini kecuali lebih cepat dari apa yang kalian kerjakan itu. Maka seorang tidak boleh dia kemudian tergiur, tertipu, terlena dengan dunia ini. Ya. Tertipu, terlena dengan dunia ini. Ini tidak dibenarkan. Karena dunia ini demikian cepatnya. Seorang meninggalkan dunia ini. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa ketika seorang mengetahui bahwasannya kehidupannya di dunia ini tidaklah lama dan hanya sebentar, maka orang yang paling cerdas, orang yang paling baik, yaitu yang senantiasa mengingat akan kematiannya, kemudian dia mempersiapkan diri untuk al-maut, ya, untuk al-maut. Dan persiapan itu yang namanya persiapan adalah betul-betul dia mempersiapkannya. Ya, ada amanah dicatat, diamanahkan kepada orang yang dititipkan amanah itu. Kalau dia meninggal, ini amanah fulan, fulan, fulan. Ya, sudah disampaikan. Karena suatu saat dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia tidak mengetahuinya. Kadang-kadang seorang tidur di malam hari, dia menyangka bahwa dia akan bangun, ternyata tidak. Tidurnya berkelanjutan sampai di liang lahat. Ya. Padahal itu dunia sesuatu yang cepat, sesuatu yang demikian cepatnya. Dan persiapan seorang untuk menghadapi kematiannya ini menjadi kewajiban, dan itu menunjukkan kecerdasan. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, kata sahabat itu, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Qal ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlak. Yang paling baik akhlaknya. Lalu orang itu bertanya, wa ayyuhum aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu i'dadan atau istidadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian, itulah orang paling cerdas. Itulah orang yang paling cerdas. Sekarang kita kalau akan bepergian, ya, terkadang bepergian kita itu persiapan kita untuk bepergian dia dari jarak bepergian kita. Seorang akan pergi ibadah haji, ya, dia mempersiapkan luar biasa persiapannya. Semua disiapkan. Lain dari orang bepergian dalam perjalanan 2 jam, 1 jam, jarak 100 kilo. Beda. Ya, itu pun dia persiapkan. Nah, bagaimana dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang semua akan dipertanggungjawabkan dari amal perbuatan kita, perkataan kita, tindak tanduk kita. Ya, akan dipertanggungjawabkan. Maka alangkah ruginya orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Dan alangkah bodohnya orang yang melalaikan, ya, persiapannya untuk sesudah kematian. Tidak ada yang lebih bodoh dari itu. Ya. Tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang melalaikan persiapannya untuk perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak menyatakan kematian dan yang terbaik persiapannya untuk sesudah kematian. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, orang yang paling bodoh adalah orang yang melalaikan tentang akhiratnya. Ya, yang melalaikan akhiratnya, tidak mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematiannya. Dia terlena dengan dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, melalaikan dia dari kehidupan sesudah matinya. Tidak orang yang lalai, orang yang ghafil, orang yang jahil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala dari Ka'ab bin Iyad. Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan, sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku ini adalah harta. Ya, sadaqa Rasulullah SAW. Ya, benar apa yang beliau sabdakan, inna likulli ummatin fitnah, setiap umat ada ujiannya. Kalau Bani Israel dahulu, awal fitnah asabat Bani Israel fin nisa, fitnah yang menimpa Bani Israel itu wanita, fitnah pertama menimpa mereka. Sedangkan umat ini fitnahnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Baik, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kapankah seorang dikatakan terfitnah oleh harta? Para ulama menyebutkan ada ciri-ciri orang itu terfitnah oleh harta. Yang pertama, idza kana ya'khudhu hadzal mal bighairi haqqin. Ya. Kalau dia mengambil harta itu tanpa hak, bukan haknya tapi diambil harta itu, ini berarti dia terfitnah oleh harta tersebut. Karena pada hakikatnya bukan haknya. Ya. Tapi dia mengambil harta itu, meraih harta itu dengan cara yang tidak benar. Ya. Tanpa hak. Ini berarti dia terfitnah oleh harta. Yang kedua, ya'khudhu amwal an-nas bil batil. Dia mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Dia mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Entah dengan mencuri, dengan merampok, dengan menipu, ya, dengan memalsukan atau yang lainnya. Intinya dia mengambil harta orang dengan batil. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kasbul mal bil makasib al muharramah. Seorang dikatakan terfitnah oleh harta ketika dia berupaya mendapatkan harta itu dengan kerjaan-kerjaan, profesi-profesi yang haram. Ya. Karena untuk mendapatkan harta, contohnya riba. Ya. Dia menjalankan praktek riba. Riba itu hukumnya haram. Atau juga dengan cara judi. Ya, dia mendapatkan harta dengan cara perjudian. Nah, judi diharamkan dalam Islam. Ya. Atau cara-cara lainnya. Ya. Yang diharamkan oleh Islam. Ya. Ini berarti dia terfitnah oleh harta. Maka dari itu dia, yang penting dia mendapatkan harta, dia tidak mau tahu dari mana harta itu sumbernya. Entah dengan cara riba, entah dengan cara judi, entah dengan cara korupsi, dan yang lainnya. Intinya dia mendapatkan harta itu. Berarti dia telah terfitnah oleh harta tersebut. Kemudian yang keempat yang disebut oleh para ulama, yaitu diantara orang yang terfitnah oleh harta, idza lam yuaddi haqqallahi fi. Yaitu orang yang tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya. Dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau dia merasa rugi, kalau mengeluarkan zakat, ini berarti dia terfitnah dengan harta tersebut. Ya. Harta itu ketika sedikit, zakatnya sedikit. Tapi ketika dia menjadi banyak, maka jumlah bilangan zakatnya menjadi banyak. Ya. Kemudian dia tergiur dengan bilangan yang banyak itu. Ya. Maka dia berpikir 10 kali, 1000 kali untuk mengeluarkan harta itu. Padahal itu hak Allah. Yang merupakan kewajiban baginya untuk dia membayar hak Allah itu. Tapi dia tidak mau. Ya. karena dia tergiur dengan bilangan 2,5% itu. Padahal 2,5% dibandingkan dengan 100% tidak ada artinya. Karena masih ada 97,5% miliknya. Allah hanya meminta darinya 2,5%. Dia tergiur dengan angka ini. Ya. Sehingga dia tidak menjalankan atau mengeluarkan zakat. Berarti dia terfitnah dengan harta itu. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, yang kelima di antara orang yang tergiur atau yang terfitnah dengan harta, an yatasarrafa fil mal bima la yurdillah, yaitu dia melaksanakan menjalankan harta itu, membelanjakan harta tersebut di jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Ini dia terfitnah oleh harta. Dia jalankan harta yang dimilikinya di jalan-jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, seorang dikatakan terfitnah oleh harta tatkala dia lalai, ya, dari berzikir pada Allah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah lantaran harta bendanya. Arti dia telah merugi dan terfitnah oleh harta itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, janganlah sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan siapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang merugi. Ya, oleh karena itu, ini diantara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kapankah seorang terfitnah oleh harta. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan sekarang sesi untuk tanya jawab. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, atas penyampaian materi dan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini di layanan line telepon melalui nomor 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat di kesempatan pagi hari ini melalui layanan line telepon bagi para ikhwah yang ingin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini Pak Ustaz, mengenai puasa-puasa sunnah Ustaz, apa kita diperbolehkan setiap bulan kita puasa sunnah Senin Kemis, terus puasa Dawud misalkan, terus puasa yang 3 hari itu diperbolehkan apa enggak Ustaz? Dalam satu bulan tersebut ya? Iya, satu bulan itu puasanya di ini gitu, di semua di puasa gitu. Baik. Puasa sunnah gitu Ustaz. Diperbolehkan apa enggak itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan. Baik, jadi apa yang ditanyakan oleh Ummu Abdurrahman, apabila kita membaca hadis tentang anjuran berpuasa ini, itu pertanyaan seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang yang sangat taat pada Allah, taat pada Rasulnya, orang yang giat dalam beribadah kepada Allah. Salah satu dari ibadah yang dilakukannya adalah berpuasa. Ya. Pernah ada berita sampai kepada Nabi SAW bahwa Abdullah bin Amr bin As berpuasa setiap hari. Makanya beliau kemudian melarang, jangan berpuasa setiap hari. Yang namanya puasa dahar, tidak pernah tiada hari tanpa puasa. Hari tidak dibenarkan dalam Islam. Tentu puasa sunnah yang dimaksud, bukan puasa wajib. Karena puasa wajib setahun sekali, satu bulan di bulan Ramadan. Ya, atau puasa nazar kalau seorang bernazar, atau puasa qadha kalau seorang meninggalkan puasa Ramadan karena satu hal, ya, maka dia mengqadha di waktu yang lain. Ini puasa yang wajib. Adapun yang ditanyakan atau yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As adalah puasa-puasa sunnah. Makanya Rasulullah SAW memberikan pilihan-pilihan kepada beliau. Ya. pilihan maksimal yang beliau, yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Amr bin As, yaitu puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak ada lebih dari itu. Maka wallahu a'lam, dari apa yang saya pahami dan tentang hadis-hadis Nabi SAW dalam masalah ini adalah pilihan. Ada orang yang mampu puasa Senin Kamis, ambillah Senin Kamis. Ada orang yang mampu berpuasa hanya 3 hari sebulan, ambillah 3 hari sebulan itu. Boleh tanggal 13, 14, 15 atau dia pilih hari sebulan itu secara bebas. Intinya 3 hari. Karena ada hadis yang mutlak juga menunjukkan boleh seorang berpuasa 3 hari meskipun bukan pada 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa bid, ayyamul bid. Ya. Jadi kembali kepada kemampuan masing-masing. Adapun seorang dia mengambil semua Senin Kamis, ia puasa Daud, ia dan seterusnya, itu pun tidak bisa terlaksana. Ya. Bagaimana seorang kalau sedang berpuasa Daud dia ambil Senin Kamis? Ya. Sehari puasa, sehari tidak. Kamis puasa, Jumat tidak. Sabtu puasa, Ahad tidak. Senin puasa, Rebo tidak. Kamis puasa, Jumat tidak dan seterusnya. Mesti ada hari itu yang tertinggal. Maka dari itu wallahu a'lam, janganlah kita ini membebani diri kita sesuatu yang nanti suatu saat kita akan merasa, aduh aku kok dulu terlalu banyak puasa. Bisa saja. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan demikian. Seandainya dulu aku mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Itu di hari tuanya beliau mengatakan demikian. Itu sahabat. Tidak ada yang lebih dari mereka. Ya, dari umat ini. Maka pilihlah, seorang ambil Senin Kamis, silakan ambil Senin Kamis. Seorang ambil 3 hari sebulan, silakan. Yang ambil puasa Daud, silakan ambil. Ada pun semua diambil. Wallahu a'lam. Saya kok tidak pernah mendapatkan pemahaman yang seperti itu dari keterangan-keterangan para ulama tentang masalah ini. Ya. Ya. Adapun puasa bulan Muharram, silakan berpuasa yang banyak. Ya, tidak mesti Senin Kamis. Ya, boleh lebih dari itu. Tetapi tidak sampai satu bulan penuh. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun di bulan Muharram, beliau memperbanyak puasa lebih dari yang lainnya. Ya, tetapi itu pun tidak sebulan penuh. Jadi keterangan Allah Ta'ala a'lam, saya melihat bahwa seorang memilih dari apa yang dia mampu. Mampu puasa Daud, ambil puasa Daud. Tidak mampu puasa Daud, ambil puasa Senin Kamis. Kalau seorang puasa Senin Kamis berarti satu bulan 8 hari dia berpuasa. Ya. Kamis 4 hari, Seninnya 4 hari, 8 hari. Kalau dia tidak mampu karena banyak kerjaannya dan aktivitasnya, ambil 3 hari. Ambil 3 hari. 13, 14, 15 atau pilih dari 3 hari setiap bulan itu. Ya. Ini ya dari apa yang kami pahami tentang penjelasan para ulama dalam masalah puasa sunnah. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kita akan bacakan. Naam, Ustaz mohon penjelasan berkenaan dengan sebuah perkataan kejarlah akhirat dan jangan lupakan dunia. Pertanyaannya sebatas apakah kita dapat mencari kekayaan dunia sehingga tidak melupakan akhirat kita. Barakallahu fikum. Baik. Dari pertanyaan tersebut bahwa kita harus memahami masalah ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia dan kehinaan dunia. Ya, ini bukan berarti Allah mengharamkan seorang memiliki dunia ini, tidak. Karena bagaimanapun dunia ada bagian dari kehidupan kita, karena kita hidup di dunia. Makanya Allah taala menyebutkan wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah, harapkanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Nah, kita melihat dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu sebagian mereka adalah orang-orang kaya. Ya, Utsman bin Affan punya kekayaan luar biasa. Abu Bakar Siddiq mempunyai kekayaan, Umar bin Khattab juga ada hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Dan mereka menempatkan harta mereka kebanyakan adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan harta Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, memberikan sekian ratus ekor unta, memberikan sekian ribu dinar untuk peperangan. Tapi itu semua di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Maka pernah saya sampaikan bahwa seorang muslim tidak dilarang memiliki harta di muka bumi ini selama dia hidup di dunia ini. Tetapi ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatiannya ketika dia memiliki harta yang banyak. Yang pertama, harta itu diambil, dicari atau didapatkan dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Yang kedua, dia menunaikan hak Allah dalam harta itu, yaitu mengeluarkan zakat. Yang ketiga, harta yang banyak yang dimilikinya tidak boleh menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Ya. Ini yang disebutkan para ulama tentang kepemilikan seorang, tidak ada batasannya seorang orang muslim memiliki harta. Tapi harus betul-betul harta itu dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Harta ini harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau dia inginkan lebih dari itu, dia infakkan pula sebagian di jalan-jalan kebaikan. Tapi yang paling wajib adalah zakat. Karena ada kewajiban. Ini adalah rukun yang antara rukun-rukun Islam. Tapi kalau dia mau lebih dari itu, silakan. Sama dengan sholat. Sholat yang wajib 5. Kalau seorang mau sholat sunnah, silakan. Lebih utama. Harta pun begitu. Seorang wajib mengeluarkan zakat kalau dia memiliki harta yang banyak. Ya, kalau sampai nisab. Tapi dia juga boleh mengeluarkan sedekah yang tidak bersifat wajib. Kemudian ketiga, ketika seorang memiliki harta yang banyak, jangan sampai harta itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang meninggalkan kewajibannya. Dan itu terjadi pada manusia. Kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Kecuali orang-orang bertakwa. Nabi Sulaiman dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Dia memiliki kuda-kuda pilihan. Suatu saat disebutkan, dia karena melihat kuda-kuda itu sampai terbenam matahari. Ya. Dan beliau belum sholat asar ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Disuruh pengawalnya atau yani orang-orang pekerjanya membawakan kuda-kuda pilihan itu, kemudian ditebasnya. Karena ini melalaikan aku dari zikir pada Allah Ta'ala, dari melaksanakan kewajiban pada Allah Ta'ala. Langsung ditebas oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa seorang dalam Islam ini silahkan memiliki harta yang banyak, tetapi itu tiga hal tadi yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seseorang. Dan demikian insyaAllah harta yang berkah. Karena bagaimanapun, harta yang dimiliki oleh seorang adalah apa yang diinfakkan di jalan Allah. Dan umat memerlukan itu semuanya. Umat memerlukan bantuan, uluran tangan. Ya. Dan itu tentu kalau bukan dari orang-orang muslim yang kaya, dari mana mereka dapat? Ya. Apa menunggu orang-orang berakidah lain atau beragama lain mendatangi mereka-mereka, kemudian menjadikan mereka murtad keluar dari agamanya? Tidak. Ya. Jadi harta pun kalau diletakkan pada tempatnya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia menjadi salah satu penyebab seorang mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut pula merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini. Kita akan menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita. Tafadhal, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang saleh. Kami juga ingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa kita telah mendekati, kita berada di bulan Muharram dan mendekati tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram. Besok itu insyaAllah hari Rabu tanggal 9 Muharram, hari Kamis tanggal 10 Muharram. Kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tapi juga diawali, disunahkan pula sehari sebelumnya. Maka kami anjurkan, ya bagi yang tidak ada halangannya, ya mereka mampu berpuasa, maka berpuasalah, mudah-mudahan Allah menerima dan mengampuni dosa kita tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Saya kira ini dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan tetaplah berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini pesan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Umat Islam tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk dipecah belahkan, ya, apalagi di musim-musim politik. Bertakwalah pada Allah, wahai kaum muslimin, dan pula para pemimpin kaum muslimin, dan sampai menjadikan umat terpecah belah, karena memang itu yang dituju oleh orang-orang yang tidak senang kepada kaum muslimin. Kita tetap menjaga, kita tetap bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kaum muslimin, khususnya di negeri ini, dan kepada umat serta rakyat, itu pemimpin yang terbaik dari apa yang Allah memilihnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku qulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.